Gak ada alasan kok kamu meninggal sholat. Apa sih? Saat itulah kemudian kamu bercinta dengan Tuhan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad, kenapa hidupnya bahagia? Karena ibadah dianggap solusi, tidur dianggap masalah. Awalnya dia sebaliknya. Tidur dianggap solusi, ibadah dianggap masalah. Milo nembe turu kok krungu adzan, malah bengok. Adzan meneh. Lah Kanjeng Nabi ku awake lara, ngomong karo Bilal, Bilal kok kamu belum adzan? Bentar lagi Kanjeng Nabi. Kenapa? Aku pengen wisata karo Gusti Allah. Maka ketika Umar bin Khattab punggungnya kena anak panah, dia mengatakan, tolong cabutkan anak panah dari punggungku ketika aku sholat. Rampung sholat, sudah. Kok orang mau cabut? Sampun Umar, sampun. Begitu khusyuknya dia bercinta dengan Allah, dia ambil anak panah dari punggungnya orang kroso. Jajal awak. Nor. Nyamai tempilnya nggak bisa. Wow, tuman. Pengono nyamuk nyamper lah, tuman. Kenapa? Karena kita nggak pernah bercinta dengan orang dengan mesra. Makanya kenapa imam sholat dibilangin suaranya ape supaya menambah kekhusyukan kita dengan Allah. Oh no, imam sholat kadang-kadang ngawur kayak aku di Jakarta. Adzan dhewe, pujian dhewe, komat dhewe, makmumnya aku dhewe. Mulu ki imam gaya, ngerti makmumnya saya sendiri. Dia tengok ke belakang mengatakan sawu subuh bagus. Luruskan dan rapatkan sosnya matamu. Kita lurusin karo sawu. Kalau dhewe kan kenapa kita jam semina. Lah, imamnya pokok, bar Fatihah lali. Suratnya sih diwaca salah. Sing jenenge imam salah kuwi lak kudu dieleki. Lak wong lanang nganggo kalimat tasbih subhanallah, wong wedok nganggo tepuk tangan. Tepuk tangannya gimana, Bu? Itu tepuk pramuka, Bro. Yang bener adalah punggung tangan kiri ketemu dengan apa-apa tangan kanan atau tepuk paha. Tapi ingat paha ni dhewe. Wah, paha. Wah, paha. Cak gelut. Imamnya salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr kan salah. Kudune fi lailatul macane tur. Mereka salah dari belakang tak elek til. Imamnya ngeyel. Imam senior toh. Ulang tuh salah. Inna anzalna fi lailatul qadr. Aku bengong. Til. Yang ketiga baru benar. Inna anzalna fi lailatul qadr. Aku ngulis dodong. Dodong itu cukup lah. Diterus ke salah menek. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal kudune tul macane til tak bengoki tul. Mame ngeyel. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Aku tambah pantat tul. Begitu rakaat ketiga ayat ketiga bingung deh. Lailatul apa lailatul? Tul, til, til, tul. Akhirnya tengok ke belakang takut. Apa bro? Kita gula imam isi ngapik, gula adzan isi ngapik. Men suratmu khusus masa depanmu apik. Loh imam kok ngawur? Ono mana imam ini ngono diri ngawur? Urung maca Fatihah isi maca surat. Kan bersihkan tapi. Allahumma kul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok, subhanallah. Imamnya rangkati salah ini diulangi. Pikirin kurang fase. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kenceng, subhanallah. Ya ini ngerti pengen dulu. Akhirnya makmum berimam. Begitu kerungu tetap ala. Kul ya ayyuhal kafirun. Fatihah. Fatihah batal korang. Batal. Saat ini ban sering ngomong. Ush, saya kena ngomong. Sampingnya dus nur. Untung aku orang ngomong. Saben malam Jumat Ali kubur kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalimah Lampun ora dikirimi Banjur Bali brepes mili Bali nang kuburan Mangku tangan ketangisan Sonli Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewadini awakmu ke urip urung pantas, rezekimu urung nyantel. Barangkali kelakuanmu urung bener. Akhirnya kemudian apa duit-duit ngerti-ngerti entek. Sing salahnya sapa? Setan karo iblis. Apa uang setan dimakan iblis? Ora ana uang setan dimakan iblis. Sing ana kuwi sing nyekel duit sing kaya setan, sing kaya iblis. Biasane ndase dicet biasane. Tumak. Sama jadi temannya sama ya? Sarim. Sarim tambah yoso keceret tinggi sar kloso. Cakep TV. Ngapak ya orang ngapak orang kepenak kata kamu nih nyong ke Kebumen ngundang pengajian mulai manyang ke Kebumen kondor kanca-kancane nyong ini ning Jogja anak monumen arane monumen Jogja balik maning ya Allah monumen Jogja kembali monumen Jogja balik maning arane manjing dalam Gus Miftah anak Gapura, gapura apa? Gapura sugeng teka. Apa? Gapura selamat datang. Sugeng teka. Nah, Kebumen melaku-melaku nih mau Bandung. Kita keleh. Tanya siapa kaya? Om Bandung jawab, iya mah tanya orang. Om ngapa kenapa? Tanya orang gede nih sekian. Doakan mudah-mudahan Sarip panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati Sarip hidup sendiri. Kalau kemudian hidup kita itu merasa sengsara, hidupnya gak enak, kerja gak ada hasil, yang pertama nah, amalmu kira pantas. Coba kamu ingat, kadang-kadang kan begini, saya itu menghandle anak dunia malam itu. Kenapa kamu jadi kafe nak? Saya pengen kuliah saya ini pengen saya selesaikan, tapi orang tua gak bisa membiayai. Terus saya kerja dulu, nanti kalau sudah dapat duit saya kuliah lagi. Begitu dapat duit lali kalau kuliah. Ini banyak. Kau ngomong londe, kalau pengen nyokolah anak dulu kok. Begitu oleh duit, anaknya lagi diopeni, londe ini dilanjutkan. Kan kurang aja. Penak matamu. Penak. Awakmu ngerti londe kan pekerjaannya apa? Dodol perutu. Makan manuk. Aku ngerti bahasa dodol perutu gitu. 15 tahun yang lalu. Tunggu aku kuliah ini bercaya aku ayu melinting sepredot. Pokoknya SDSP lah, semok depan semok belakang. Melakunya macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ini barang mobil ini susu panter, ini susu-susu panter yang bikin gemeter. Nah ibu-ibu kayak contoh kayak STNK, tengah tua nih kewer-kewer. Kok bentina baju muanya ini megawai apa yang do? Uang tuamu uang sugi nopo, buatan nih. Pengusaha, buatan pejabat, buatan. Kok baju mana terus lah, lo dodolan nih buah. Gue dodolan kok kroto. Aku mau dodolan kroto kok pakaiannya terus. Di Jogja itu ada pasar ngasem, pasar manu. Apa nih gue boleh manu? Eh, aku gak tau gue dodolan kroto kok suki. Kroto ya apa? Walah Gus, Gus. Kroto ini gue pakan manu. Pasar suki. Manu ya apa? Manu ya sarip. Ada di tempat ini ngomong, wahai para penjual kroto rahimakumullah. Lah, di sini kemudian, kenapa rezeki kita kok seret kerja rono hasilnya perang-perang tahun di Korea korong sama apa? Ada hal-hal yang salah yang perlu kita benahi. Maka di sini butuh yang namanya as-saum. As-saum itu maknanya al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Mumpung gimana menurut bulan kosong. Latihan ngempet. Ngempet yang dimaksud itu tidak hanya ngempet dari makan dan minum, tapi ngempet dalam hal semuanya. Kayak kalau ingin ngaji di Jakarta, mbok do ngempet. Tim suksesnya 01 ngempet. Tim suksesnya 02 ngempet. Asau. Kan kadang-kadang pejabat itu rusak negara soal ngempet cangkem. Pak Menteri, berasnya mahal. Ya orang mesti gak usah banyak makan. Ulah cangkem bosok dong. Beras soal ngempet. Pak Menteri, listriknya mahal. Cabut saja meterannya. Dagingnya mahal, nguntal kecot. Ini cangkem bosok dong. Preso ngempet cangkem. Ono menteh menit apa nih, Pak Menteri, ini kenapa? Telurnya mahal, karena piala dunia. Lah apa hubungannya bal-balan karo andok? Apa andoknya menteri ini kudu bal-balan disi? Maka solusi dari semua permasalahan bangsa dan solusi masalah kita ini si jile ngempet. Kue duit-duit yang ngempet orang bermaksiat. Kue orang duit-duit yang ngempet orang ngemis. Kan angel di situ, Pak. Lo duit-duit ini gua ya nih, gua melakukan petentang-petentang, melakukan jeru mall, ngadem di seanda edian. Apa hubungannya ngadem karo edan? Gua ya mengenal di duit gua, apa ini? Kesenggol ini, enggak ya? Pilih kamu tak tuku sisa. Wah, cangkemnya dur banget, hati-hati nih. Ngomong rasa keduran, gak cangkemmu kesamplok pesawat. Tumang. Lanang duit-duit alah-alah-alah. Status ini Instagram, ini Facebook, ya Allah. Tanggal tua. Yaudah ibu, kaya suka kucing tanpa karet. Ambiar. Ini manajemen kita yang salah. Maka kita song-song bulan Ramadan ini untuk al-imsak, ngempet. Ngempet apa tau sedih maksud Ramadan itu? Ngempet untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek. Bulan Ramadan ini ngajari imsak lah orang iso tuh mindah HP minimal orang elek. Maka bulan Ramadan tuh mohon maaf. Sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilakukan tidak dosa. Di bulan Ramadan tangan dilakukan ya. Contoh, awakmu dipisui wong, bales misui kuwi oleh apa? Oleh. Hukum Islam tuh boleh. Kuwi dipisui wong, bales misui oleh asalkan misuane padha, bantere padha. Oh, diancuk. Kowe jawab, kowe ya diancuk oleh Oleh di bulan di luar Ramadan boleh, tapi ketika di bulan Ramadan kita diperintahkan apa? Orang yang balas. Cukup jawaban, sorry, aku nembe poso. Balasnya kapan? Bar traweh. Bisa kok dipending gitu. Kowe ngomong dikuampleng karo wong. Uwok. Balas ngampleng apa luar? Oleh. Tapi di bulan Ramadan enggak oleh. Sorry, ini shaimun. Aku nembe poso. Kuwi jenenge nempet. Bar buka. Kalau itu kan sarif. Bareng afarif. Jadi apa? Kita latihan untuk ini. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan cahaya ilahi paling gampang itu apa? Watange wong luwe. Kita disuruh puasa, as-shaum. Karena apa? Arti sing luwe iki bagian dari tirakat. Kenapa kok Gus harus pakai puasa? Takandani. Manusia itu kan produk terakhir yang paling aneh. Allah itu menciptakan malaikat, sifatnya benar terus. Allah menciptakan setan, salah terus. Allah menciptakan hewan, hewan itu ada dua. Hewan sing gaweane mangan, jenenge hewan rumangkang. Contohnya babi wedhus celeng. Panganan tok sing dibikin. Bahkan taine babi dipangan gini. Makanya kenapa babi, anak babi itu ngamune nungluk. Suwane isih duwe bapak babi. Itulah anak celengnya melakukan anak kancilnya melakukan dangan-dangan. Soalnya seneng bapaknya itu babi. Makanya begitu saya bilangi si coki muslim yang gara-gara masak saya ingin babi dengan kurma. Karena dipatahin dia babi. Kalau kalian lihat YouTube-nya coki muslim, stand up comedy, masak ingin babi dicampur dengan kurma. Kata orang-orang yang itu, yang sok suci, penistaan agama. Saya bilang, sejak kapan benda mati ini punya agama? Apa rumah saya lah babi, ini saya makan orang Kristen. Alah, ini orang yang dilihat-dilihat, ya orang yang rumah. Apa rumah saya lah kurma, saya makan mesti orang Islam, orang. Saya bilang, berarti gak penistaan Gus, gak apa-apa. Gue masak daging kurma dengan daging babi dengan kurma, gak ada yang masalah. Cuman yang kamu salah itu satu, karena kamu mengatakan, bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, cacing pitanya menjadi mualaf. Lah, gue cacing bosok. Bagi kami umat Islam, babi itu diharamkan baik ada cacing pitanya maupun tidak. Apa mengerti? Babi itu mengandung apa? Mesti jawabannya cacing pita. Salah. Babi itu mengandung anaknya. Maksudnya babi mengandung anakmu? Ya mungkin. Mungkin om babi ini dewe sih ngomong. Ada hewan yang sukanya marah-marah, dilambangkan apa? Anjing dan serigala. Lah menungso kuwi anti. Dadi menungso kuwi ya ana malaikate, menungso kuwi ya ana setane, menungso kuwi ya ana weduse, menungso kuwi ya ana asune. Mula kok menungso gaweane mung ngamuk-ngamuk. Menungso kok gaweane bingunge wong tok kuwi setan. Karena setan tuh pekerjaane bingunge wong, setan iki bingunge aku. Tapi menungso gaweane sing nesu-nesu tok kuwi ya asu. Wah, asu wong gaweane nesu-nesu. Tapi wong nang sing dipikir mung panganan tok, pengajian karo mangan. Berarti koyo wedhus. Wong iki yo teko iki. Yo melu guyu tenan. Lungguh sebelah kono ae. Yo kancane sarep. Pengajian harus dipikir mung panganan tok. Maka sebelum kita berdoa, arep doa sambung nanti wae. Lah ngopo ora kan mau? Oh. Ya nanti. Jenggot ngomong telu. Jenggot nanti kumis iki jenenge koyo wedhus, ya ta? Nek kumis koyo nanti jenggot jenenge koyo lele. Lah kaya kumis yo yo bujingoten, berarti yo wedhus yo lele. Aku kumis iki sunah dikerok, kuku sunah dikethok. Bulu ketiak sunah dicabuti. Rambut kemaluan sunah dicukur, tapi ingat dicukur dhewe. Ada cukur ning salon. Malah sarep ning salon ben napa Mas Arif? Cukur. Cukur napa? Malah dikerimban barang. Kerimban sekalian. Dicat barang. Iki ho-ho jebulmu mau cat kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi puasa ngempet. Yo, minta panitia satu minggu ya, terus kayak pasal sedikit meneh. Nur, nur. Yo, tak mau lu suatu nggak mau di solo. Kalau aku cabar. Apa? Ini sampai jam berapa hidungnya? Subuh matamu. Sarep tuh raurunnya cerewet, re. Awas kalau kota impak nanya menunggu gue. Cerita nih, kita minta kayak kota impak disini. Kalau orang mati, ini cerita nyata. Mau mati, jangan gue. Sugih rau ngomong. Devonnya 4 bulan lagi mati. Diumumkan, saya usah pokoknya gila ngancani aku dengan lampu berpatang bulan. Tau ini bondoku separuh. Om aku tak kayak separuh, mobilku separuh, bujuku separuh. Diumumkan orang yang wani. Akhirnya keruku tukang tebang kayu yang alas. Aku wani! Aku biasa yang alas kok, mati tenang. Morong, gua kampak, ngancani dengan lampu pun patang bulu dina. Begitu ditinggal, ternyata si diparani kalau munkar nakir orang yang mati. Sing nunggu nih. Gue sopok, pula tukang tebang kayu. Gue ngapain yang gini? Kulo kayak nunggu di jenazah ini diwene bondone 450%. Ngono, gini, sesuai mana kali tekong nih. Kowe ngapa ngene? Lah kula nunggu ning ngono matang kulo dino. Kerjaanmu apa tukang golek kayu? Pendi ning alas. Semoga apa kampak. Akhirnya dari hari ketiga sampai hari ke-40 takoni bab kampak. No. Kowe kampakmu saka ngendi mongke apa hasilnya kok ngendi? Kowe tuku kampak duwite saka ngendi? Bar 40 dino metu saka alam kubur. Ahli waris sing enteni ning dhuwur alam kubur monggo bondone sing akeh. Tukang kampake mlayu. Hei, aja mlayu. Iki lho bondomu separuh warisan almarhum. Aku mah. Lah ngopo? Jangankan bondone akeh kaya ngono. Mung gara-gara duwe kampak siji 40 dino aku takoni babakan kampak. Moh, untalem dhewe. Lha awakmu sing gajine akeh-akeh iki ya ta. Kok nganti ora gelem sedekah. Wah, delok wae berarti kelasmu koyo tukang kampak. Kurang ajar kok. Delok munyuk nek gembro luka nek kebun binatang sawune 1000. Bahasan nonton kiai ya infake 1000. Berantuwe lho luwe karang munyuk daripada kiai. Kan janjo. Tuman ayo. Eh tukang kodange lagi siap-siap. Tukang infake siap-siap. Cil tuwa rupane koyo kodange infake maju bae. Karo selawatan apa iki? Selawatan apa sing enak? Via Valentine. Atiku rasane loro. Ayo rene wae. Nyawang kanca atau karo agama ratu tata krama Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno Sloku, sloku, bato, bato, yang obah menteri bocah, yang nurep ayo ibadah. Matre bro, ulangi. Mabrur.